Thank you. Thank you. naksir saya, jangan direkayasa. Berbagai macam cara, aduh, aduh, aduh, duduh, sayang. Mumpung diriku masih sendirian, untuk apa pasang aksi, bawa mobil pakai dasi. Thank you. Thank you. Hatimu penyakit. Tapi yang membuat Kayakku